إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا kalau kita mendengar dan membaca sekian banyak al-intikas wal-inhiraf, penyimpangan-penyimpangan yang ada, perubahan sikap, perubahan manhaj yang ada ketika fitnah-fitnah yang berlangsung, kalau kita ingat sekian banyak orang-orang yang dulunya di atas kebaikan ternyata na'udzubillah min dzalik matu ala su'il khatimah, meninggal di atas su'il khatimah. Di antara mereka yang nampak, yang zahir kita lihat bagaimana perubahan sikap, perubahan manhaj di masa-masa akhir hidup mereka. Sebagian lagi tidak mendapat taufik untuk mendapatkan husnul khatimah. Baikhuni billah rahiman rahimakumullah. Nakhaf ala anfusina kama kanu salafuna salih rahiman ya rahim wa rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Kita khawatir atas diri kita sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para salafuna salih mengkhawatirkan diri mereka. Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an, khawatir dirinya termasuk yang disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang disebut namanya sebagai orang-orang munafiqin. Seorang tabi'in yang mulia Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala berkata, adraktu 70 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhaf ala nafsihi nifaq. Aku mendapati 70 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua mereka, kata beliau rahimahullah, khawatir kenifakan menimpa atas diri mereka. وَمَنْ يَأْمَنْ بَلَهَا أُولَٰئِ رَحِيمًا وَرَحِيمُكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Siapa yang merasa aman setelah mereka saja orang-orang yang mulia, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khawatirkan atas diri mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal ini, memperingatkan kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dhira fa yasbiqu ala alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada seorang hamba yang dia melakukan amal-amal ahli jannah sehingga tidak ada antara dia dengan jannah kecuali satu dhira, satu hasta. Tapi dia dahului catatannya. Dia pun mengamalkan amal ahli nar sebelum matinya, maka dia pun masuk neraka. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Kenapa demikian? Syekh Rabi hafizahullah ta'ala di salah satu penjelasan beliau menyatakan, ini karena sebab-sebab khafiyah. Adanya sebab khafiyah, ada sebab-sebab yang khafi, ada sebab-sebab yang terbunyi, tersembunyi, yang kita sendiri, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tidak bisa tahu. Seorang teman, seorang sahabat, orang-orang di sekitar kita memiliki penyakit tersebut. Karena ada asbab-asbab khafiyah. Apa di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah jami'a? Imma bisa jadi as-sababul khafi itu adalah ar-riya was-sum'ah. Ar-riya was-sum'ah. Dia tidak beramal lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nampak ma ya'maluhu min amalihil jannah. Yang zahir dia melakukan amalan ahmul ahlul jannah, tapi di kalbunya menyimpan kebusukan, di kalbunya menyimpan satu penyakit arya wassumah. Demikian Nasir Muthaymin rahimahallahu ta'ala menyatakan di dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah, menjelaskan satu hadis. Orang tersebut adalah seorang yang ya'mal fima yabdu linnas, dia melakukan amalan yang nampak pada manusia adalah amalan yang baik, amal amal ta'ah, tetapi telah hilang dari dirinya satu syarat yang utama, an-niyah as-salihah, niat yang salih. Dia jauh dari ketulusan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hilang dari keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab yang khafi ini, ada mulai ikhlas, dia pun na'udzubillah di akhir hayatnya nampak, terlihat terjatuh ke dalam su'ul khatimah, perubahan-perubahan intikasat wal nihrafat terjadi. Ayuhan rahiman rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Di antara sababul khafi juga kata beliau rahimah hafizahullahu ta'ala, bisa jadi adalah sebab dhunub. Al-dhunubu yukhfiha. Perbuatan-perbuatan dosa yang dia sembunyikan, yang hanya dia dengan Allah yang tahu. Sehingga orang melihat dia adalah seorang yang saleh. Orang-orang melihat dia seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abidun lillah. Tariku li ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dia seorang penuh dengan dosa. Al-dhunubu yukhfiha. Ketika sedang bersendirian, dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan na'udzubillah, nampak di akhir hayatnya, perbuatan yang selama dia sembunyikan muncul dalam zahir. Walam yuwaffaq li husnul khatimah, tidak mendapatkan taufik untuk mendapatkan husnul khatimah, karena sebab perbuatan-perbuatan dosa yang dia sembunyikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, ada yang terkena al-intikas wal-inhiraf wasul khatimah karena ada musabar, tidak sabar dengan berbagai macam ujian di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yanharif wa yantakis. Qanabila rahiman rahimakumullahu jami'a. Maka di bulan Ramadan inilah ada terbiah buat kita semua. Terbiah untuk kita mencoba, berupaya mengobati penyakit-penyakit tersebut. Penyakit riya wa sum'ah, penyakit yang mengotori keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah di dalam bulan Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk senantiasa beribadah di atas iman wal ihtisab. Iya, puasanya, qiyam Ramadhannya, qiyam Lailatul Qadarnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan semuanya bisa mendatangkan keutamaan ketika seorang melakukannya dengan iman wa ihtisab. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan besarnya pahala, pahala saum, pahala saum, pahala puasa adalah pahala yang tidak terhingga balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li, puasa untukku, yada'u ta'amahu wa syarabahu, dalam satu riwayat, wa syahwatahu min ajli, karena dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya semata-mata karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. At-tarbiyah, untuk senantiasa kita lakukan amal lillahi subhanahu wa ta'ala, penuh iman dan ihtisab, mengharapkan semata-mata balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka dia dan terancam dengan apa dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wa al-'atas. Banyak orang yang puasa bagiannya ketika puasa hanyalah lapar dan haus. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahr wa ta'ad. Ya, banyak orang yang sholat tarawih bagiannya ketika tarawih hanyalah capek dan begadang, tidak dapat nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hilang al-ikhlas, hilang niatan lillahi subhanahu wa ta'ala, ketika tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kawan fillah rahiman rahimakumullah. Yang kedua, di dalam amalan saum selama Ramadan ini kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibina oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mewujudkan muraqabah, muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang puasa tidak berani untuk melakukan mufattirat, melakukan perkara-perkara membatalkan puasa. Hatta walau la yarahu ahad, walaupun di rumahnya tidak ada yang tahu, seorang pun tidak melihat seorang pun, dia tidak berani makan minum, tidak berani melakukan pembatal-pembatal puasa, karena kuatnya muraqabatullah, kuatnya keyakinan di Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dia. Ini khana fil rahiman rahimakumullah, muraqabatullah adalah as-sababul azim, sebab yang besar yang seorang bisa meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya seorang memiliki muraqabatullah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya seorang senantiasa memiliki muraqabah yang kuat, tidak akan mungkin beda dirinya ketika pisiri wal adan. Tidak akan mungkin dia ketika di hadapan orang berbuat taat kepada Allah menampakkan saleh, dan ketika bersendirian berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena muraqabah yang ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena adamul muraqabah atau kurangnya muraqabah, sehingga as-sababul khafi ini, adz-dzunub yukhfiha, dia berbuat dosa ketika bersendirian, berbuat maksiat kepada dengan sendirian, dia lancang kepada berbuat maksiat karena merasa tidak ada yang melihat. Ini ketika tidak ada muraqabah, kurangnya muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhana billah rahimah wa rahimakumullahu jami'a. Dua minimalnya at-tarbiyah yang kita dapatkan di Ramadhan, meningkatkan kualitas al-ikhlas, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Segala amal ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhkan kotoran-kotoran kalbu, ar-riya was-sum'ah dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah tingkatkan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengucapkan atau mengingat dan mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, ketika sedang sendirian adapun di hadapan orang banyak, senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Qala sallallahu alaihi wa sallam, thalathu da'watin la turad, tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watul walid, wa da'watul sa'im, wa da'watul musafir. Doanya orang tua untuk anaknya, doa yang seorang sedang berpuasa, dan doa seorang musafir. Qul rahiman rahimakumullah jami'a. Di bulan Ramadan ini manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan waktu puasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa untuk diri kita, meminta istiqamah, meminta husnul khatimah. Berdoa untuk anak kita agar mereka menjadi dzurriyah salihah, menjadi turunan yang baik, yang salih dan salihat. Doakan orang tua kita agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. diampuni dosa-dosa, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan guru-guru kita agar mereka mendapatkan taufik dan juga mendapatkan hidayah. Wassabat 'alal haqq wal istiqamah wa husnul khatimah. Dan jangan lupa ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah ini terangkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad dan lainnya. Ad-du'a liwalati umurina, mendoakan kebaikan untuk para penguasa kita. Lau kana li da'wat mustajabah laja'atuha liwalati umur. Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan jadikan untuk para penguasa. Doakan mereka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Terus di hari-hari ini di antara bentuk dukungan kita kepada pemerintah kita, selain alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah mendukung pemerintah di dalam memberantas para teroris dan berbagai macam kajian-kajian, tulisan-tulisan, dan alhamdulillah majalah sudah kita sebar. Ya, di Ramadan ini manfaatkan dukungan maknawi, dukungan maknawi doa agar mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi khana fillah rahiman rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan husnul khatimah.